Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tahtentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pertemuan pekan yang lalu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan kajian kita membahas sirah, perjalanan hidup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan membuka lembaran baru, membuka kajian baru yang berkenaan dengan sirah atau perjalanan hidup dari para sahabat Rasulullah. Jadi setelah selesai sirah beliau, kita lanjutkan dengan pembahasan sirah dari para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain. Maka insyaallah di kesempatan pertama ini, di pertemuan perdana ini, kita akan coba bahas tentang definisi sahabat. Sahabat Rasulullah tentunya. Ya. Kapan seorang itu bisa dikatakan sebagai sahabat Rasulullah? Bisa enggak kalau misalnya ada orang di zaman kita, kemudian dia mimpi ketemu dengan Rasulullah, berbincang-bincang dengan Rasulullah dalam mimpinya. Bisa enggak kita katakan bahwa dia adalah sahabat Nabi? Ya, nah ini kita perlu. Karena ada sebagian orang, ada di tahun 500-an Hijriyah di India, ada seorang yang bernama Rotan. Rotan ini mengaku sebagai sahabat Nabi. Dia hidup 5 abad pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu tahu ya apa definisi sahabat. Kemudian kita akan paparkan tentang tingkatan-tingkatan. Jadi para sahabat ini punya tingkatan-tingkatan. Ada yang levelnya paling tinggi seperti para khulafa ar-rasyidin. Selain juga ada para sahabat yang masuk Islamnya belakangan setelah Fathu Mekah. Ada juga para sahabat yang mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka masih kanak-kanak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Dan insyaallah kalau waktunya masih mencukupi, kita akan bahas alasan mengapa sih kita perlu untuk mengkaji perkehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan para sahabat, ya. Apa makna sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, dari sisi bahasa, ya, kata sahabat ini diambil dari kata suhbah. As-suhbah artinya yang menyertai atau yang memiliki. Maka dari kata inilah diambil kata sahabi. Jadi sahabat itu bentuk jamak, tunggalnya itu sahabi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Abu Bakar itu adalah seorang sahabi. Apa artinya sahabi? Orang yang menyertai. Ya. Demikian juga dari kata suhbah ini diambil, ya, atau apa? Ya, diambil dari kata suhbah ini kata sahib. Sahib artinya pemilik. Ya, yang memiliki, pemilik. Sahibul ilm artinya yang memiliki ilmu. Nah, jamak dari kata sahabat ini bisa dalam bentuk ashab, ashabun nabi, atau sahbun, sahab. Namun juga banyak dikatakan, ya, atau dipakai istilah sahabah. Maknanya sama dengan ashab. Ashab itu artinya orang kumpulan, orang-orang yang menyertai, jamak dari kata sahib atau dari kata as-sahabi. Jadi ini akar kata sahabat. Jadi secara umum maknanya, secara bahasa adalah orang yang menyertai. Kan para sahabat itu kan menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berperang, mereka ada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tekanan, ketika berada di Mekah, mereka ada bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ini secara bahasa. Ini diambil dari kitab Taisir Mustalah Hadis karya Syekh Dr. Mahmud Tahan. Adapun secara istilah syar'i, makna sahabat ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau mengatakan wa asahu ma waqaftu alaihi min dalika anna sahabiya man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan definisi yang paling tepat yang aku dapatkan, ini mengisyaratkan terjadi khilaf di kalangan para ulama siapa sih yang layak dikatakan sebagai sahabat. Tapi yang paling kuat menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, bahwa sahabi, seorang yang bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi, dalam keadaan ya dia beriman. Dalam keadaan dia beriman. Nah, di sini ada kata-kata bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang melihat Nabi. Ini definisi yang kurang akurat. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena ada sahabat yang buta. Kalau definisi sahabat itu barang siapa yang melihat Nabi, berarti sahabat yang buta. Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, buta. Maka kalau kita definisikan sahabat itu orang yang melihat Nabi, dia enggak termasuk sahabat karena dia enggak melihat. Tapi bertemu enggak dengan Nabi? Bertemu. Mukminan bihi. Dan dia beriman. Beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang bertemu dengan Nabi itu banyak. Orang Yahudi Bani Quraidah. Ya. Bani Quraidah yang dieksekusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berkhianat. Bertemu enggak dengan Nabi? Bertemu. Bahkan berinteraksi, mereka sama-sama di Madinah. Tapi beriman enggak dengan Nabi? Tidak beriman, sehingga mereka bukanlah sahabat. Demikian juga kaum munafikin, orang-orang munafik. Ya. Ada tokoh Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay. Masih ingat enggak kisahnya? Banyak membuat makar. Ya, dia juga yang termasuk yang menyebarkan fitnah Aisyah itu melakukan selingkuh. Ya. Bertemu dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, apakah kita katakan sebagai sahabi? Oh, enggak, wah, munafik toh. Munafik itu beriman enggak? Enggak beriman. Ya. Qala wa mata 'alal Islam, dan dia meninggal di atas keislamannya. Meninggal di atas keislamannya. Ini wajib. Kalau dia beriman kepada Nabi tapi kemudian murtad. Ya, kemudian murtad, maka dia tidaklah dikategorikan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya dia harus mati dalam keadaan Islam. Ya. Sehingga sebagian orang-orang yang murtad, seperti ada seorang sahabat kalau saya tidak salah namanya Ubaidillah bin Jahsy atau siapa, yang menjadi seorang Nasrani ketika hijrah ke negeri Habasyah. Ingat enggak kisahnya? Ada yang hijrah ke Habasyah, kemudian dia malah menjadi seorang Nasrani, meninggal di atas agama Nasrani, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Syaratnya dia harus meninggal dalam keadaan Islam. Bagaimana dengan orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman tapi kemudian murtad lalu balik lagi menjadi seorang muslim? Seperti Abdullah bin Abi Syarh yang dulu merupakan salah satu juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia murtad. Murtad kabur kembali ke Makkah. Pada hari Fathu Makkah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membunuhnya, tapi kemudian Utsman bin Affan memberikan syafaat. sehingga dia gak jadi dibunuh. Akhirnya bagus lagi keislamannya, bahkan dia termasuk dari panglima-panglima kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin dalam menaklukkan ya atau membuka negeri-negeri di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana ini? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang paling kuat bahwa walaupun diselingi dengan kemurtadan, dia tetap dianggap sebagai seorang sahabi. Ya, walau tahallalat dzalika riddah alal ashah. Walaupun diselingi dengan kemurtadan, menurut pendapat yang paling kuat, orang semacam ini tetap dianggap sebagai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengetahui seseorang itu termasuk sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak sekali jumlahnya. Telah berlalu ya beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang Hajjatul Wada, haji perpisahannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa orang yang mengikuti haji tersebut? Lebih dari 100.000 orang. Berarti orang yang bertemu dengan Nabi berapa? Ratusan ribu, ya ratusan ribu, atau bisa kita katakan 100.000 lebih ya, agar tidak ada kesan sampai 300-400, enggak, ya lebih dari 100.000 orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dan meninggal di atas keimanannya. Tapi kalau kita kaji kembali, yang kita dapati nama-namanya itu paling sekitar 4.000 sampai 5.000, dan yang didapati biografinya secara utuh yaitu paling sekitar 100-an atau 150-an orang. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seorang itu dianggap sebagai sahabat Nabi? Yang pertama, diketahui secara mutawatir. Ya, enggak ada keraguan lagi bahwa dia adalah seorang sahabi. Siapapun kaum muslimin kalau ditanya, Abu Bakar itu sahabi bukan? Pasti akan menjawab sahabi. Dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar, ada enggak seorang muslim yang meragukan kalau Umar itu sahabat? Enggak ada. Ya. Semua orang tahu bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah ya. Mereka menganggap bahwa ini bukan sahabat. Kafir mereka itu ya. Kalau orang-orang Rafidhah, tapi kita ya Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah ya, semuanya tahu bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kemasyhuran. Ya, kemasyhuran. Jadi ada beberapa orang yang dia memiliki memiliki nama yang dikenal di masa itu. Seperti Dhimam bin Tha'labah, ini adalah seorang tabib di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang tabib di masa Nabi namanya Dhimam bin Tha'labah. Kita bisa tahu bahwa dia adalah seorang sahabat. Kemudian yang ketiga, pengkhabaran dari sahabat yang lain. Jadi ada sahabat yang cerita, oh dulu saya sama si Fulan pernah mengiringi Nabi SAW. Berarti apa? Si Fulan sahabi. Dari mana kita tahu? Ada sahabat lain yang cerita. Atau yang keempat, pengkhabaran dari tabi'in yang thiqah. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah generasi setelah para sahabat. Mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi mengambil ilmu dari para sahabat. Kalau ada tabi'in yang thiqah, yang bisa dipercaya, kemudian dia mengatakan si Fulan ini termasuk sahabat Nabi, maka kita terima pengkhabarannya. Dan yang kelima, pengakuan seseorang yang adil, artinya yang bagus agamanya, yang soleh, dan dari pengakuannya itu masih ada kemungkinan ya dia termasuk sahabat Nabi. Jadi ada indikasi yang kuat bahwa dia sahabat Nabi. Misalnya ya, dia wafatnya, orang yang mengaku sahabat Nabi ini wafatnya ya sebelum tahun 100 Hijriyah. Masih mungkin enggak dia bertemu dengan Nabi? Mungkin. Ya, apalagi ketika itu usianya sudah tua renta. Kelihatan usianya lebih dari 100. Kemudian di tahun ke-100 Hijriyah dia mengaku sebagai sahabat Nabi. Maka yang demikian diterima kalau dia orang yang saleh. Namun kalau hidupnya ratusan tahun pasca wafatnya Nabi, maka yang demikian tidaklah teranggap. Nah, dari sini kita bisa menetapkan ya kelirunya orang-orang yang mengaku sahabat, mengklaim sahabat, tapi hidup ratusan tahun pasca wafatnya Nabi. Ya, mereka katanya saya sahabat Nabi. Kapan kamu ketemu dengan Nabi? Tadi malam katanya. mimpi ketemu Nabi SAW. Mimpi bertemu Nabi SAW tidak serta-merta melazimkan ya seseorang itu menjadi sahabat Nabi SAW. Dia harus hidup sezaman dengan Nabi SAW. Demikian beberapa indikasi kita bisa mengetahui ya seseorang itu sahabat Nabi atau bukan. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa para sahabat ini memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi enggak sama Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak sama dengan sahabat yang baru saja masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Sebelumnya musyrik. Ya, sebelumnya musuhnya Nabi SAW, lalu setelah Makkah ditaklukkan baru dia masuk Islam. Apakah orang yang semacam ini sama dengan Abu Bakar yang mengiringi Rasul SAW sejak awal beliau diangkat menjadi Nabi? Tentu berbeda. Para sahabat ya memiliki level-level, memiliki tabaqat, level-level yang berbeda. Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, beliau membagi para sahabat itu menjadi 12 level. Ya, jadi ada 12 level sahabat. Yang paling tinggi ya adalah ya Khulafa'ur Rasyidin, yakni para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Seperti para Khulafa'ur Rasyidin. Ya, atau sebelumnya mereka mengatakan Khulafa'ur Rasyidin ini yang paling tinggi levelnya. Khulafa'ur Rasyidin ini yang paling tinggi levelnya. Kemudian diikuti dengan 6 orang yang termasuk Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil Jannah. 10 sahabat yang disebut namanya berangkai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya dijamin masuk surga. Ya. 4 yang pertama adalah Khulafa'ur Rasyidin, kemudian ditambah 6 orang sahabat. Ini yang levelnya paling tinggi. Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil Jannah. 4 nama yang pertama adalah Khulafa'ur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian dilanjutkan dengan Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini Al-Asyarah Al-Mubasyaruna Bil Jannah. Jadi kalau kita nanti ya, kalau Allah mudahkan kita mengkaji kehidupan mereka, kita akan mulai dari Khulafa'ur Rasyidin, kemudian dilanjutkan dengan 6 sahabat yang selanjutnya, yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian kata Imam Al-Hakim, yang kedua adalah para sahabat yang masuk Islam ya sebelum adanya musyawarah di Darun Nadwah. Musyawarah pemboikotan. Ya. Jadi yang masuk yang masuk Islam sebelum terjadi musyawarah di Darun Nadwah, ketika orang-orang Quraisy bersikap tegas ingin menghentikan dakwahnya Rasulullah, nah ini mereka memiliki keutamaan. Kemudian yang di bawahnya para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian yang keempat para sahabat yang ikut baiat Aqabah yang pertama. Ini orang-orang Madinah, sahabat Ansar. Mereka belakangan masuk Islamnya. Ya, setelah 11 tahun Nabi SAW berdakwah di Makkah, baru orang-orang dari Yathrib ketika itu masuk Islam. Baiat Aqabah yang pertama. Kemudian baiat Aqabah yang kedua. Ya. Baiat Aqabah yang kedua. Kemudian yang keenam adalah kelompok pertama kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah pasca hijrahnya Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah hijrah, ada sahabat-sahabat yang nyusul, nah mereka berada di tabaqat yang keenam. Kemudian Ahlu Badr, orang yang mengikuti perang Badar. Kemudian yang kedelapan, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah di antara perang Badar sampai perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Ahli Bai'atul Ridwan, para sahabat yang berbai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah. Kemudian para sahabat yang hijrah di masa Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Jadi antara Hudaybiyah dan Fathu Makkah ini ya banyak orang-orang yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As. Ini dua orang musuh Islam. Mereka belakangan masuk Islamnya. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Dan tentunya ini banyak sekali. Seluruh penduduk kota Makkah mereka termasuk kategori yang ke-11. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak yang melihat Nabi SAW pada Fathu Makkah, Hajjatul Wada, dan peristiwa setelah itu. Jadi orang-orang yang belakangan betul, yang ketika dia bertemu dengan Nabi, mereka masih anak-anak. Ini tabaqat atau tingkatan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hakim. Tentunya ini tidak lepas dari ijtihad beliau. Ya, Al-Imam Ibnu Sa'ad Beliau punya tobaqot yang berbeda lagi. Beliau hanya, kalau saya tidak salah, cuma mengelompokkan para sahabat itu menjadi 5. Ya, menjadi 5 tobaqot saja. Lebih sedikit daripada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, ini pertanyaan kita. Kenapa kita harus mempelajari kehidupan para sahabat Nabi? Ya, terkadang kita seringkali menghabiskan waktu kita untuk membaca biografi, ya, orang-orang yang masyhur, orang-orang yang terkenal, seperti para penemu, ya, para penemu misalnya kan, atau para pahlawan, atau tokoh-tokoh internasional, atau tokoh-tokoh pebisnis yang sukses. Baca biografinya Bill Gates misalnya. Ya. Nah, sebenarnya sebagai seorang muslim, kita hendaknya punya prioritas. Siapa yang harusnya kita pelajari kehidupannya? Kita tahu bahwa para sahabatnya adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini jaminan dari Allah. Ya. Sehingga kita hendaknya, ya, mempelajari kehidupan mereka. Kalau kita ingin mengikuti mereka, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita meniru mereka. Karena mereka ini orang yang sudah dapat stempel radhiyallahu anhum waradu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Bill Gates atau siapa tokoh-tokoh yang sering dibaca biografinya, ya, ada buku ditulis oleh Michael Hart. Ini buku termasuk buku laris. Michael Hart ini mengumpulkan 100 tokoh yang paling bersejarah dalam kehidupan manusia. 100 tokoh, judulnya 100 tokoh. Saya punya edisi lamanya yang menerjemahkan tuh Mahmud Junaidi. Ya, termasuk terjemahan yang asik, kalau kita baca itu enak mengalir. Kalau yang belakangannya agak kaku menerjemahkannya. Kalau yang Mahmud Junaidi itu enak, wartawan senior. Nah, di sana hanya ada 2 tokoh Islam. Walaupun itu nomor 1, ya, Rasulullah SAW, tapi cuma 2 saja tokoh Islam di sana. Siapa tokoh yang kedua masuk dalam 100 tokoh? Ada yang tahu? Hah? Dalam 100 tokohnya Michael Hart, ya, Umar bin Khattab. Jadi hanya 2 tokoh Islam saja yang masuk dalam list itu. Yang lainnya orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim. Yang kedua itu Isaac Newton, yang ketiga Nabi Isa. Nabi Isa dibawa Isaac Newton. Ya. Terus yang pertama apa? Selanjutnya kalau saya tidak salah itu Confucu. Ya, Confucu. Nah, kadang kita baca biografi mereka, padahal ada yang harus kita prioritaskan. Ini orang-orang yang sudah Allah ridhoi. Kalau kita ingin mengikuti jejak mereka, ya sudah. Baca biografi mereka, teladani apa yang membuat mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengikuti mereka. Tapi kalau misalnya, ya, dia baca tekuni misalnya biografi Thomas Alva Edison misalnya. Ya, atau Albert Einstein atau Alexander the Great. Ya, Alexander the Great. Ya, dan tokoh-tokoh lainnya, ini enggak membawa kita ke surga. Boleh saja, kita tidak mengharamkan, enggak haram ya, boleh saja. Untuk memperluas wawasan silakan saja, tapi hendaknya kaum muslimin itu punya prioritas agar mereka bisa punya keteladanan. Siapa yang harus mereka teladani? Mereka, ini para sahabat, adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa hatinya para sahabat ini adalah hati yang terbaik. Disebutkan dalam sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Allah itu memilih, ya, Allah memperhatikan hati para hambanya. Kemudian Allah dapati bahwa hatinya Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Kolbunya Rasulullah SAW adalah kolbu yang terbaik. Kemudian Allah melihat mana kolbu yang terbaik setelah Rasulullah SAW dan para nabi tentunya. Dan ya, ternyata hati-hati yang terbaik adalah hati-hatinya para sahabat. Maka kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin di masa Nabi, ini siapa? Para sahabat. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin di masa Nabi SAW, ini para sahabat, sebagai sebuah kebaikan, fahuwa indallahi hasan, maka di sisi Allah itu adalah kebaikan. Jadi kalau para sahabat itu bersepakat atas segala sesuatu, itu pasti kebaikan, jangan khawatir. Ya, wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Kalau mereka generasi awal ini melihat sesuatu itu sebagai satu keburukan, maka yakinlah kita bahwa sesuatu itu adalah keburukan. Ya, ini fungsinya kita mempelajari bagaimana perkehidupan mereka. Ya, karena standar kebaikan dan keburukan ini adalah apa yang mereka sepakati. Kalau mereka sepakati itu kebaikan, pasti itu suatu kebaikan. Kalau mereka sepakati itu suatu keburukan, maka itu adalah sebuah keburukan. Demikian juga yang ketiga, para sahabat ini memiliki amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ketahui, keutamaan para sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk mencela para sahabat beliau. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan juga dalam diriwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, la tasubbu ashabi, janganlah kalian itu mencela sahabatku. Makanya kita kalau membahas sejarahnya para sahabat ini harus dengan adab, harus dengan etika, dengan penuh kesantunan. Ya, enggak boleh misalnya ada sahabat melakukan sebuah kesalahan lalu kita perlakukan sahabat itu sebagai seorang kriminal. Kan nanti kita akan sampai pada fase peperangan terjadi antara para sahabat. Ada yang namanya perang jamak antara kubunya Aisyah dengan kubunya Ali, perang para sahabat. Ada perang Siffin. Ada barisannya Ali, ada barisannya Muawiyah. Ketika kita memaparkan ini, kita memaparkannya dengan penuh kesantunan. Karena Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ini kaidah kita. Ya, Sunni, seorang Sunni, pengikut sunnahnya Nabi SAW, mereka akan memperlakukan para sahabat dengan pemuliaan. Ini yang membedakan kita dengan golongan yang lain. Ya, kalau golongan yang lain, kita terkadang lihat orang-orang yang belajar di barat, ya, belajarnya dari orientalis, belajar Islam tapi studinya di misalnya di McGill University Kanada, atau di UCLA ya di Amerika, atau di Oxford atau di mana, belajarnya sama orientalis. Terkadang mereka gak punya adab terhadap para sahabat. Ketika mau memaparkan Utsman misalnya, ya, dengan gampangnya mereka mengatakan pemerintahan Utsman dipenuhi dengan KKN, dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kamu kira Utsman itu politisi seperti politisi di kampungmu apa? Ini orang gak punya adab. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian itu mencela sahabatku. Sehingga kalau kita mengungkapkan sejarah mereka, ungkapkan dengan penuh etika. Kenapa? Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, fawalladhi nafsi biyadih, lau anna hadakum anfaqo mithla uhudin dahaban ma balagha mudda hadihin wala nasifah. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja salah seorang di antara kalian berinfak sebesar satu gunung Uhud, berinfak, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali, kalau kita berkunjung ke kota Madinah luar biasa, besar sekali gunung Uhud. Kalau itu semua dijadikan emas, kemudian kita menginfakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Itu tidak setara dengan satu mud. Satu mud itu seperti ini. Dua cakupan tangan. Tidak setara dengan sedekah yang mereka berikan walaupun itu jumlahnya satu mud. Dan ini bukan emas. Mereka sedekah kurma, mereka sedekah gandum. Satu mud ini dibandingkan dengan sedekah kita, satu gunung Uhud berupa emas, ini lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala sedekah yang mereka berikan. Mereka berada di awal Islam, membela, berkorban jiwa di awal-awal. Kalau kita sekarang Islam sudah tersebar, Islam sudah kuat. Ya, zaman mereka tantangannya menjadi seorang muslim adalah mati. Ya. Wala nasifah, tidak juga separuh. Jadi mereka bersedekah separuh saja. Kita bersedekah satu gunung Uhud emas lebih berat amalan mereka. Baik. Kemudian Nabi SAW juga memuji mereka sebagai generasi yang terbaik. Jadi generasi yang terbaik itu menghitungnya dari zaman Nabi, bukan dari masa sekarang. Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa generasi Nabi SAW? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Siapa yang setelah mereka? Para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Siapa? Itu para tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Inilah tiga generasi awal Islam yang terbaik. Yang paling baiknya adalah para sahabat, diikuti dengan para tabi'in, kemudian para atba'ut tabi'in. Sehingga keliru kalau orang mengatakan ya Islam itu berada di masa keemasannya di masa Abbasiyah. Keliru. Islam itu berada di masa keemasannya, ini di masanya para sahabat. Ketika itu akidahnya masih pure, ya belum termasuk, belum kemasukan filsafat-filsafat Yunani, akidahnya masih benar-benar bersih, ya. Terus orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum banyak kemaksiatan. Kalau orang belajar, mempelajari sejarah kekhilafan Abbasiyah, ya, dari khalifah-khalifah saja banyak yang ahli maksiat. Ya, di antara khalifah ada yang suka minum khamr. Bahkan di antara mereka sholat subuh dalam keadaan mabuk. Ya, enggak tepat. Kalau golden age atau golden era of Islam, era kemasan Islam itu pada masa Abbasiyah, ini keliru besar. Masa kemasan Islam, ya, kita harus melihat dari perspektif agama, bukan dari perspektif duniawi. Ya, ketika ajarannya Rasulullah itu masih dipegang teguh. Ya, ketika orang-orang yang mendominasi adalah orang-orang yang saleh, inilah masa yang terbaik di tiga generasi awal Islam. Kemudian juga dengan mempelajari kehidupan para sahabat, kita akan membangun kecintaan kepada mereka. Dan kecintaan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan tanda keimanan seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansar. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya muhajirin, ya, karena muhajirin lebih afdal daripada ansar. Ya, di dalam Al-Quran disebut nama muhajirin, baru kemudian ansar. Kalau mencintai ansar merupakan tanda keimanan, maka apalagi mencintai kaum muhajirin. Ya. Kemudian juga para sahabat ini menjadi rujukan kita ketika terjadi perselisihan. Ya, kalau ada khilaf di kalangan para ulama, kita lihat apa yang dikuatkan oleh para sahabat, oleh mayoritas para sahabat. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa yang namanya kebenaran adalah apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita paparkan, kita menjadi bersemangat untuk ya mempelajari kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya biografi mereka, ya bagaimana perjalanan hidup mereka kita pelajari dengan betul dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.